Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindu. Memohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi. Berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang ku rindu. Nice to hold you, would be nice to take you home, would be nice to kiss you. Memohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi. Bernyanyilah, shanana.